langk yang tersuruk di kentiak angin, langkahnya terhambat, gamang dan serba canggung. Gugup terbata-bata, hilang percaya diri, meski bersikeras tegak, nampak tak ada daya. Wajahnya yang tampan, bahkan terlalu manis, ditambahi polesan, lengkaplah kegagalan. Jalan lenggang gemulai, enteng seperti kapas, tak tercermin sikap jantan sebagaimana kodratnya lelaki. Ia bersembunyi menyimpan tangis yang tak kuasa dibendung. Ia jatuh cinta namun keburu sadari tutup wajah. Tanda tanya bergolak di dalam pikirannya, berdosakah sedang ia pun tak menghendaki. Siapa gerangan yang dapat membantu menjawabnya. Kepalanya bengkak, penuh mimpi kekerasan. Tubuh sintal dan tegap, menampilkan kejantanan. Tak tercermin sikap lembut, sebagaimana kodratnya. Rambutnya yang kasar, kotor berdebu, disapnya cerutu, bibirnya terbakar. Langkah dihentak-hentak, galak seperti singa. Ia ingin tampil lengkap, sebagaimana layaknya lelaki. Aku punya gagasan untuk mempertemukan mereka berdua. Agar saling isi dengan cerita derita duka lara. Barangkali nanti tumbuh naluri sejati dan kembali seperti sedia kala. Semua jawabnya.